Ku telah jatuh cinta untuk pertama kalinya, di saat dia datang di hidupku. Tapi aku ragu untuk mengatakannya, apa ini benar cinta pertamaku. Aku salah mencintaimu, ternyata kau ada yang punya. Maafkanlah telah mencintai dirimu, biar aku yang pergi menahan semua rasa sakit ini. Coba melupakanmu, tapi kau selalu datang. Namun ku tahu kau bukanlah untukku. Aku salah mencintai. Bersamanya ku coba untuk bahagia, ku hanya mampu untuk menatap dari jauh. Aku salah.